mengakhiri cintamu dengan yang lain. Di sini aku rindu, di sana kau berjumpa. Aku benci kepadamu, juga kepadamu, yang tega menghancurkan harapanku. Cukuplah sudah cinta kita di sini. Kita.